Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Berdasarkan informasi di WA, temanya hari ini apa? Apa? Menemukan hidayah Al-Quran. Siapa yang HP-nya belum di grup yang nanti masing-masing akan komen? Nah, hari ini akan saya latih. Saya akan latih supaya ibu-ibu tambah cantik, awet muda, mukanya bersih, suaminya tambah cinta, uangnya tambah lancar. Adalah kalau banyak kemasukan Quran di kepalanya, yang gak banyak baca WA yang lain-lain, apalagi kesusupan yang lain. Karenanya setiap hari akan kita buat, kita posting. Nah, bagaimana caranya? Hari ini akan saya latih bagaimana menemukan hidayah Al-Quran. Tapi tidak sampai lama karena saya harus ke airport, karena saya harus ke Lombok. Mungkin nanti sedikit kita keluar untuk seremoni pelepasan barang yang mungkin lebih 2 ton kita akan bawa dengan Citilink. Nah, ibu-ibu saya tunggu di sana di Lombok. Ya, dan saya akan sebentar ke Bali, tidak perlu menginap untuk beberapa meeting. Mungkin malam saya kembali karena hari Minggunya sudah antrian lagi beberapa agenda. Baik. Sekarang kita masuk kepada training pembukaan mendapatkan hidayah atau menemukan hidayah Al-Quran. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di antara tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran menurut ayat ini adalah sebagai petunjuk. Tapi sayangnya seringkali manusia membaca Quran ini tidak mendapatkan petunjuk di dalamnya. Padahal petunjuk-petunjuk itu bertebaran di setiap ayat, baik yang nampak tersurat maupun yang tersembunyi tersirat. Padahal warna-warni hidayah, jika dia berwarna, bahkan gambar-gambar, visual-visual bergerak hidayah itu ada di setiap ayatnya. Tapi mungkin kita belum mengaktifkan organ-organ penting untuk bisa mendeteksi keberadaan hidayah. Mungkin kita belum mengenal metode bagaimana bisa menemukan hidayah dari Al-Quranul Karim. Misalnya di surah Al-Baqarah ini, Zalikal kitabu la raiba fi. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Semua kontennya itu, kalau sampai kamu enggak menemukan hidayah, lalu kamu ragu, bukan cermin yang salah, tapi objek yang ada di depan cermin itu yang memang sudah tua. Kenapa ya cermin-cermin tahun 2018 ini kok enggak kayak dulu-dulu ya? Cermin 2018 ini gimana gitu teknologinya? Dulu kalau cermin tahun 80-an, muka gue kenceng gitu. Jadi mungkin cerminnya yang salah. Atau ya memang kolbunya yang terkunci mati. Sebagai detektor utama pendeteksi yang bisa menangkap jejak-jejak hidayah, yang bisa melihat warna-warni visualisasi hidayah, itu yang mungkin yang disebut dengan Ainul Basirah, mata batinnya atau kalbunya yang terkunci mati. Nah, tetapi di ayat ini, siapa sajakah yang akan bisa menemukan sekaligus mengimplementasikannya, ya, sekaligus mengimplementasikannya. Di sini disebutkan kata kuncinya lil muttaqin. Jadi Al-Quran hanya bisa menjadi manual, menjadi maps sekaligus GPS, ya. Kalau zaman sekarang kan enak ya, kita ke luar negeri tinggal hotel kita di mana, naik online. Enggak kayak dulu lagi kalau kita ke luar negeri, waduh, kita capek ke travel dulu, bayarnya lah mahal, sewa mobil ya kadang kita enggak pakai ya, akhirnya bayarnya mahal. Tetapi zaman sekarang ya kita cukup menggunakan mobil secara efektif kan, yang kita bayar yang kita pakai aja, tinggal minta mau mobil untuk berapa seat. Kadang-kadang yang jemput kita, kita sekeluarga bareng sabrek-abrek yang ngejemput mobil-mobil sedan. Nah, ini pengalaman pribadi kemarin gitu. Ke Kuala Lumpur kan biasanya dijemput sama teman. Kali ini karena bawa rombongan anak-anak yang sedang akan turnamen berkuda, kalau saya telepon, pasti teman saya pasti bawa sedan lagi. Mau suruh bayar lagi, mau satu lagi, udah malam pula, udah enggak usah lah. Cukup naik online gitu kan. Alamat hotelnya di mana, tinggal ada GPS-nya. Setelah itu kita duduk, sopir tidak ragu, penumpang juga tidak bingung. Harga pun sudah fix, enggak dimain-mainin lagi sama sopir yang dulu-dulu kan. Nah, itu Quran tuh bisa jadi begitu buat masuk surga. Mau enggak punya GPS masuk surga? Enak enggak kalau ke surganya kayak gitu? Harus punya aplikasinya dulu. Ya, apa aplikasinya Al-Quranul sebagai hudan? Ya, tapi kalau yang pegang aplikasinya nggak bisa baca, nggak ngerti gimana? Ini kata kayak orang-orang masa lalu yang nggak update gini-ginian kan bingung dia. Akhirnya cucunya yang disuruh gitu kan? Untung ada cucunya. Kata si nenek, aku mau kesini, aku mau belanja ini, aku mau beli itu. Cucunya yang mainin. Karena cucunya punya aplikasi dan bisa membaca aplikasi. Nah, si nenek baru hari ini belajar sama si cucu, gitu kan? Tapi gak apa-apa. Daripada gak bisa, kan si nenek lebih ringan dari cucunya nyuruh gitu kan. Tapi kali ini maksudnya begini. Al-Quranul Karim, selain kita yang diminta untuk memahaminya sebagai petunjuk, sebagai maps sekaligus, sebagai GPS, ada malaikat loh yang bantu kita. Ya. Kalau tadi bicara cucu, anggap aja guru ngajinya cucunya yang bantu bacain neneknya. Ada maps lagi yang kemudian dibantu oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita salah baca, keliru. Nanti malaikat Allah, malaikat rahmat itu yang membenarkan di pikiran ibu-ibu sekalian. Malaikat rahmat itu selalu datang bersama orang-orang yang membaca Quran itu. Dibimbing. Kalau tiba-tiba mau salah, ya namanya manusia dibikin salah, kemudian balik lagi. Karena orang-orang yang ada iman itu, yang ada hidayah itu, tidak mungkin berlama-lama dalam kesesatan. Siapa sih di sini udah tobat, kemudian gak kambuh lagi? Ada aja kan? Tobat lagi, kambuh lagi, tobat lagi. Kambuh-kambuhan gitu. Tapi kalau memang dia itu ada hidayah di dalam hatinya dan sedang berjuang, insya Allah gak akan berlama-lama di kesesatan itu. Allah akan selamatkan dia, kecuali Allah tidak menghendakinya. Maka hancurlah dia sehancur-hancurnya, dan biasanya karena dia sudah meninggalkan kitab yang penuh rahmat itu, sehingga malaikat pun sudah gak mau lagi dekat sama dia. Malaikat Allah udah gak sayang lagi sama dia. Malaikat pembawa kasih sayang itu sudah gak sayang lagi sama orang ini, ya udah ditinggalin sama si malaikat. Nah, syaratnya apa untuk bisa menjadi orang bertakwa yang bisa menggunakan ini? Apa syaratnya? Harus menjadi muttaqin. Muttaqin yang bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu mereka-mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap rezeki yang kami berikan kepadanya, sebagiannya diinfakkan. Menarik sekali. Beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, berinfak. Ini di satu ayat. Di satu ayat sendiri ini. Dibikin seperti ini. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau iman bil ghaibnya kurang, biasanya takut berinfaknya. Takut. Saya ngetes-ngetes aja sih, dan saya dikirimin data. Yang mau ikut kuliah politik Islam, yang mau ikut kuliah apa tuh, haji, Usman coba jalankan. Dari 300 pendaftar kuliah haji yang berani berinfak dari 10 ribu sampai 5 juta, saya lihat track, belajar nih, ini gak ada urusan sama ibu-ibu, saya lihat track. Satu persatu namanya saya baca. Oh, ini bagus nih. Jadi yang berani masuk cuma 100. Sekarang mulai naik 100 lebih, bagus. Kuliah politik Islam yang daftar 1.500. Ketika coba dites, berani berinfak gak? Teh. Padahal ini ilmu-ilmu bagus. Oh, sampai cuma sekitar 250-an. Oh. Saya baca lagi dari 10 ribu sampai 5 juta. Tentu yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil mengukur prosentase dari situ, saya bisa menghitung. Antara yang beriman, yang mau belajar, yang menuntut ilmu dengan berani, gitu, berani berinfak, karena berinfak itu sangat terkait dengan nyali. Dan nyali seseorang itu bukan ditentukan oleh jiwa nekatnya, tetapi keberanian dia membenarkan janji Allah, dan keberanian dia takut pada ancaman Allah. Nah, itu nyali itu. Jadi kalau kita bicara nyali sesama orang beriman itu bukan golok dia bawa-bawa pegang senjata kemudian teriak-teriak, itu bukan nyali itu. Itu nyari mati namanya. Kalau nyali itu membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan takut pada ancaman-ancaman Allah. Nah, inti orang muttaqin, semakin kuat iman bil gaibnya, biasanya misalnya gini, ibu-ibu kalau sudah dipencetnya GPS harganya kalau sekian, percaya enggak sama sopir sama ginian nih, sama GPS-nya? Percaya kan? Saya sempat dimuter-muter sama sopir saya sendiri. Karena saya udah terlalu percaya sama GPS ini. Karena kebanyakan benar, tapi kali ini salah. Mau cari kantor KPI di Pejompongan. Muter-muter si Prio ini. Masuk ke Jalan Hayam Wuruk, balik lagi ke Gajah Mada. Dibawa lagi ke Jalan Juanda, hampir menuju Gunung Sahari. Muter lagi ke belakang istana. Mas, mau kemana mas? Gak tahu nih pak, aku buru berubah gitu. Itu masih dalam kota Jakarta. Oh, rupanya si GPS taunya di tempat-tempat yang global-global aja. Ya. Tapi Al-Quran, la raiba fih. Dan ketika kita totalitas menyerahkan kepada Quran dan kita enggak ada keraguan di dalamnya, enggak curiga sama Quran, enak kita di bawahnya. Nah, ibu-ibu sekalian, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini tiga ini harus integrated. Ya. Integratednya kayak apa? Saya coba. Udah lama gak ngetik nih, saya udah gak bisa nulis lagi. Karena begini. Jadi dia harus integrated itu. Yang pertama orang beriman iman kepada yang gaib. Al-iman bil gaib. Al-iman bil ghaib. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian dari rezeki. Ya. Orang-orang yang sudah iman bil ghaib itu menikmati infaknya tiap hari. Kalau hari ini enggak infak, rasanya ada yang hilang. Wah, dia senang sekali tuh sambil jalan, mobile banking, transfer. Dia senang itu. Apalagi tahu, ya Allah hari ini banyak dosa. Atau kemarin banyak dosa hari ini. Aduh, pokoknya infaknya harus banyak deh. Gitu. Dan orang-orang seperti itu gak akan kekurangan hidupnya. Kadang ada yang kata, saya si target. Pokoknya setiap hari saya harus infak 500 ribu. Pokoknya tiap hari saya harus infak 1 juta. Emang berapa gajinya tuh orang? Itulah cara berpikir orang miskin sama orang kaya. Kalau orang kaya hati tuh ngitungannya udah beda. Pokoknya hari ini dapat berapa, sebagiannya saya kasih. Enggak, sebagian itu ya bisa 10, 20, 30%, 50%, 60, 70, kadang 100%. Ini orang iman bil ghaib itu lepas-lepas aja dia kepada Allah, karena Allahnya ya. Dan enggak akan hidupnya sengsara. Saya juga enggak tahu gajian saya kapan, enggak ada yang gaji pula. Tanya aja sama orang akal. Bini gue juga bingung dari mana dapatnya. Yang ini gak usah dicontoh lah sudah. Yang ini gak usah dicontoh, ini rada-rada radikal kalau yang. Tapi hidup harus perhitungan. Wah, saya pengen beriman saya kepada yang gaib itu fundamentalis. Sebab kalau gak fundamentalis, wah, imannya separuh jadi munafik nanti. Beriman itu harus fundamental gak? Terutama kepada yang gaib. Fundamental gak? Fundamental. Orang-orang kalau mau berjuang di jalan Allah, karena Allah gitu, saya sudah mati sebelum berangkat. Gitu. Selesai sudah dia sama dirinya sendiri. Begitu juga orang-orang yang mengatakan, wah, ini harta Allah. Enggak mungkinlah Allah tidak mengembalikan kalau kita infakkan di jalannya. Udah, berangkat. Dan enggak akan keliru Allah dalam membagi rezekinya itu. Nah, jamaah rahimakumullah, ini iman bil ghaib ini nanti nampak di sholat dan nampak di infak. Jangan cuma sholat doang nampaknya. Ya. Penampakan iman bil ghaib itu kepada apa? Sholat dan infak. Itu penampakan gaibnya. Setiap orang punya sisi gaib imannya sendiri. Kalau mau kita lihat penampakannya, si orang ini, lihat aja sholatnya sama infaknya. Bahkan infaknya bukan cuma untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Jadi ini 500 ribu atas nama si Anu, 700 ribu untuk nama si Anu, 1 juta untuk nama si Anu. Berapa jadi itu? Berapa infaknya? Dan bukan hanya kepada orang yang disenangi, orang yang kemudian menjengkelkan dia pun karena orang itu berhak untuk mendapatkan, dikasih juga sama dia. Udah diinfakin, dikatain lagi, bodoh amat. Gue infak lagi sama dia. Dituduh pelit lagi, enggak apa-apa, infak lagi sama dia. Emang gue pikirin. Karena saya enggak punya urusan sama dia. Iman saya kepada yang gaib. Selesai. Kemarin saya ketemu artis yang sudah lama hijrah. Ustadz, sekarang nih hidup saya, Ustadz, ekonominya udah bagus. Cuma udah gak muncul lagi banyak sebagai artisnya. Enggak. Dia udah menjalani hidup normal. Artinya seperti kita-kita juga. Enggak ngandelin syuting. Kalau ibu-ibu kan masih mengandalkan syuting toh. Foto sana, foto sini, foto lah. Ketemu UBN, foto lagi, foto lagi. Dia enggak bosan, gue yang bosan. Dia lagi. Gue tahu mukanya nih satu-satu. Maaf, maaf. Saya serius. Kemarin udah, ini ada tante saya. Iya, lagi-lagi. Baik, gak apa-apa sih. Jadi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib itu fundamental imannya. Dia gak takut tuh. Kenapa dia memberikan orang yang bahkan menjengkelkan dia? Udah dikasih, gak terima kasih, nuduh lagi gitu. Karena saya gak punya urusan minta rezeki sama dia. Yang saya lakukan ini adalah kewajiban saya terhadap dia karena dia berhak mendapatkan dari saya. Ya. Dan itu karena Allah aja saya lakukan. Ini tim-tim akal ini kan sedang saya uji juga. Dulu dia masih anggota, sekarang udah menjadi ketua. Punya anggota menjengkelkan. Nah, ada di antara kita tuh yang gampang pecat bawahannya. Sementara saya gak pernah mecat. Gak suka sama bawahannya pecat, gak suka sama bawahannya pecat karena gak begini, gak disiplin, gak begini. Disiplin di sini gak pernah pecat loh. Ya tapi kan bagaimana dia tahu bagaimana tekanan perasaan. Gimana gue? Gimana gue gitu. Ada yang lagi lapor sama istri saya, Ustadz hati-hati, mbak ini, ibu itu, begini-gini. Panaslah istri saya gitu kan. Nah, ada kayak gitu. Terus istri saya, namanya perempuan. Saya bilang, akal itu bukan showroom. Kalau showroom tuh barang baru semua, barang bagus semua. Akal ini bengkel, saya bilang. Bengkel iman. Coba kalau saya cuma nerima yang bagus-bagus-bagus-bagus semua, suci, kurang tantangan kan? Kalau ketemu yang rada-rada urakan gitu kan, nah. Ya. Coba ngajakin fotonya nyender-nyender sampai gue hampir jatuh. Bini ngelihat apa kira-kira? Iya kalau bini gue, kalau laki dia ngelihat. Gimana coba? Aduh, tekanan batinnya banyak memang. Belum lagi urusan anak buah nih. Banyak sekali, tetapi ya. Tetapi ini kan udah punya, ini ada punya kursus ini, lembaga itu ya, pimpinan pesantren, ustaz terus di mana-mana gitu kan. Gimana itu ngurusin keuangannya? Kalau dulu-dulu awal-awalnya akisi, setiap saya ke Megamendung, pokoknya pasti mampir ke pasar. Berapa uang di kantong itu gua habisin. Ya kadang jadi ikan asin, kalau lagi banyak kadang-kadang jadi ikan gurame gitu ya. Apa saja pokoknya masuk jadi barang. Ini seandainya bini tahu. Uang lakinya begini masuknya kesebar kemana-mana. Untung dia gak ada hari ini. Karena biasanya kerudungannya putih, ini hijau dia. Gak tahu yang mana orangnya gitu. Tetapi karena urusan kita ke Allah. Nah ini saya cerita ini. Kan ada juga ibu-ibu yang punya persoalan dengan keluarganya. Ya. Tapi kalau memang itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk lama-lama juga ya jalan aja. Betul gak Bu? Nah, ini terus makin besar lagi. Apalagi saya ke Lombok nih, kira-kira TGB seneng apa enggak gitu kan. Makanya saya bilang panitia gak usah pakai pengumuman, diem-diem aja. Nanti dikira gue mau gantiin dia lagi di NTB gitu. Hah? Gak lah. Gak kepengen. Gitu ya. Baik. Jadi saya juga mau kesana. Ya sebetulnya udah lama kesana. Ingin kesana tapi karena terhalang ya. Ada ini, ada itu, ada ini. Ya, akhirnya sekarang bersama tim. Nah jemaah rahimakumullah. Inilah iman bil ghaib. Harus terpancar dalam bentuk apa? Salat dan baru wa mim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sampai di sini dulu. Ada banyak ayat sebetulnya untuk menemukan jejak-jejak hidayah di dalam Al-Qur'an. Misalnya kita lihat di Al-Baqarah ayat 5. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini dipertegaskan lagi, mereka yang punya lima sifat di atas ini dipastikan oleh Allah mereka itulah yang tetap. Nah, kata-kata tetapnya ala hudan. Orang-orang yang istiqamah dengan lima sifat alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min wa bil akhiratihum. Ini tiga lagi di sini nih, tiga jadi satu. Beriman kepada Quran, beriman kepada seluruh kitab, dan beriman kepada akhirat. Nah, lihat tuh di sini. Nah, apa? Sifatnya yang lain di sini adalah jadi tadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada Quran. Ya. Kemudian beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga beriman kepada akhirat. Nih. Ini kelompok ayat yang kedua ini. Ya. Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan beriman kepada akhirat. Mereka yang punya dua sifat inilah atau menjadi enam sifat, menjadi lima sifat di dua kelompok besar inilah yang kemudian selalu dan tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Ya, tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Jadi dia akan dimampukan bisa istiqomah mendapatkan hidayah Al-Quran. Misalnya ada wajah-wajah ibu-ibu di sini, tambah tua tuh tambah cantik. Udah berapa puluh tahun ngajinya gitu kan? Ya? Hah? Enggak hatam-hatam. Bukan hatamnya yang penting. Hidup bersama Quran setiap hari. Sampai hatam. Nanti siapa yang duluan hatam? Quran yang hatam atau kita dulu yang hatam? Ya. Siapa yang ikut saya mulainya dari zaman garasi mobil di Perumnas Klender TA? Angkat tangan. Nah, ini harus berikan endorsement untuk milad besok, panitia. Ini yang wajah-wajah yang masih cantik sampai sekarang. Giginya masih lengkap? Dulu waktu ketemu di Sabilia kan masih lengkap giginya, sekarang masih lengkap enggak? Masih ya? Tapi asli kan? Asli. Tapi bayangan saya, ini pasti rambutnya sudah meninggalkan dunia hitam semua. Yang mulainya sejak zaman Gatot Subroto, angkat tangan. Gatsu. Ah, bagus. Ini juga harus kasih endorse nanti menjelang milad. 10 tahun. Yang mulainya dari Karangasem, angkat tangan. Nah, ya. Dan yang mulai dari awal akal berada di sini, angkat tangan. Dari awal, mulai habis kafe dulu di sini. Bisa difahami. Baik. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang dengan lima sifat di atas, dengan dua kategori ayat tadi, akan selalu dimampukan oleh Allah istiqomah mendapatkan hidayah Al-Quran. Baik, sampai di sini. Ada banyak lagi ayat-ayat lain, tapi sebagai permulaan saya ingin praktik. Dan mukaddimahnya minggu lalu sudah cukup banyak, sekarang kita praktik. Mencari hidayah Al-Quran. Kita mulai dari Juz Amma. Ayat 1 surah An-Nas. Ya, mulai dari akhir, coba. Saya mau tes otaknya. Dan mata hatinya. Saya ambil referensinya dari kitab Tadabbur Quran ini. Ya, yang sudah punya angkat tangan. Yang sudah punya buku ini. Ya, nggak bawa, nggak apa-apa di rumah, nggak apa-apa ada kan? Sebab ini akan menjadi buku wajib di grup WA nanti. Ya, yang belum punya moto aja tiap hari, moto tiap hari gitu ya, moto. Ya, yang belum punya saran saya foto tiap foto aja terus biar gratis gitu kan? Foto. Sampai kata pengantar ya, kalau perlu covernya foto aja gitu. Kalau mau gratis gitu ya, kan teknologi canggih sekarang. Udah siap foto bukunya? Siap. Habis-habis deh ini, Hanif. Memorinya nanti habis. Nah baik sekarang. Nah, mungkin nanti akan saya bimbing tadaburnya mulai dari juz 30 ya. Tiap hari. Kenapa saya mulai dari juz 30? Supaya karena ini surat pendek, gampang nyerapnya, banyak tauhid di sini pesan-pesannya, dan dibaca di sholat. Ya. Sebab ringkasan Al-Quran itu sudah ada pada surat-surat pendek diantaranya. Baik. Sekarang surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Pastinya sudah hafal dong surah An-Nas. Bapak-bapak, kalau lagi jadi imam, hari ini mau baca ayat panjang, tiba-tiba di tengah jalan lupa, udah baca An-Nas saja. Kalau lupa juga, ya udah berhenti langsung ruku. Baik. Qul a'udzu bi rabbin nas. Apa artinya? Katakanlah wahai Muhammad. Katakan. Qul. Apa yang harus dikatakan oleh umatnya? A'udzu bi rabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Sampai di sini. Satu ayat dulu. Berapa hidayahkah yang ibu-ibu temukan? Nanti akan ada pertanyaan kedua. Apa maksud dan tujuan Allah menurunkan ayat ini pada kita? Oke? Bedakan ya. Bisa bedakan? Bisa? Bilang bisa gitu dulu. Temukan hidayahnya yang ada di satu ayat ini. Kalau mau langsung, setelah saya temukan hidayah ini, berarti kamu sudah mendapatkan juga pada saat yang sama sebetulnya. Apa maksud tujuan Allah menurunkan ayat ini? Insya Allah pintar dan berpikirnya maju. Dan insya Allah gak kena stroke. Insya Allah saya doakan. Dan gak cacat otak insya Allah. Karena aling cacat otak, cara berpikir jadi liberal, jadi sekuler, jadi error gitu ya. Nah itu cacat otak maksud saya. Jadi feminis. Ya. Baik, dalam tafsir Jalalain. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia. Rabbnya di sini. Bukan kul a'udhu billah. Tapi kul a'udhu birab. Apa itu Rabbun dalam buku ini, dalam tafsir Jalalain, yang menciptakan dan yang memiliki mereka. Yang menciptakan dan kalau kul a'udzu billah lain lagi. Dia Allah di situ. Katakanlah aku berlindung, nanti ada kul a'udzu bi rabbin nas, nanti ilahin nas ada lagi sendiri. Sekarang kita berlindung dulu kepada Allah sebagai Rob, perannya itu. Qul a'udhu bi Rabbin. Nah, kalau di sini nanti ilahin nas. Tapi sebelumnya ada malikin nas. Ini peran-peran Allah di sini. Jangan campur aduk berpikirnya ya. Nah, kita batasi dulu. Katakanlah aku berlindung. Kepada siapa? Rob. Rob itu siapa? Yang menciptakan dan memiliki menurut tafsir Jalalain. Jelas? Menciptakan dan memiliki siapa? An-Nas. Jadi, yang menciptakan dan yang memiliki mereka. Di sini manusia disebutkan secara khusus. Qul a'udzu bi rabbin nas. Manusia disebutkan secara khusus, padahal kan Allah bukan cuma Tuhannya manusia kan? Tuhannya hewan enggak? Tuhannya tumbuhan enggak? Tuhannya air enggak? Tuhannya api enggak? Tuhannya gunung enggak? Ya. Tapi kenapa? Di sini kok An-Nas yang disebutkan? Salah satu alasan tafsirnya disebutkan secara khusus manusia disebutkan di sini sebagai penghormatan buat mereka. Dimuliakannya lah manusia dibanding makhluk lain. Jelas? Semakin kuat nanti menyerapnya, akan semakin banyak hidayahnya. Ya. Lanjut. Dan sekaligus untuk menyesuaikan dengan pengertian isti'adzah. Jadi kalau aku berlindung, kan berarti aku ini manusia yang berlindung kepada Allah. Kalau kul a'udzu bi rabbinya semua al-alamin ya, menjadi tidak konteks dengan teksnya. Karena teksnya kan a'udzu, aku Si aku ini siapa? Si manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan ya. Jelas? Nih, mulai tadabur nih, kecil-kecilan gitu ya. Udah mulai? Dan sekaligus untuk menyesuaikan dengan pengertian isti'azah dari kejahatan, memohon perlindungan dari kejahatan yang menggoda hati mereka. Nah, jadi sekarang ini yang menjadi fokusnya tuh mohon perlindungan kepada Allah bukan kepalanya, bukan tangannya. Tetapi dari apa? Godaan setan ini. Godaan setan di mana kita memohon perlindungan kepada Allah sebagai Rabbun di sini dulu. Nanti sebagai Malik, nanti sebagai Ilah. Oke, sampai di sini. Bahasanya. Kosa kata saya kira semua sudah jelas. Sekarang saya coba lihat ada enggak tafsir Quran dengan Qurannya terkait dengan ayat 1. Tafsir Quran dengan Qurannya. Hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran adalah supaya hanya Allah yang disembah dan tidak dipersekutukan dengan apapun dalam menyembahnya. Sebagaimana firman-Nya, Alif Lam Ra, Kitabun Uhkimat Ayatuh, Thumma Fussilat Min Ladun Hakimin Khabir, Allah ta'budu illallah. Oh, rupanya tafsir Quran dengan Quran ini terkait dengan ilahin nas. Karena Allah ta'budu innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Sampai di sini dulu. Rupanya ayat ini terkait dengan ilah. Sekarang yang terkait dengan Rabbun. Ayat yang terkait dengan Rabbun di sini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, berarti Allah itu sebagai Rabbun, Tuhannya semesta alam, bukan cuma Rabbun Nas. Ya, nah, nanti nangkap nih, kenapa di ayat ini cuma Rabbun Nas? Padahal Allah itu adalah Rabbil Alamin, itu Tuhan semesta termasuk manusia. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, Rabbmu, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Jadi Allah sebagai Rabb itu siapa? Yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum. Udah mudeng? Udah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Coba perhatikan, temukan di ayat ini, ada berapa ciptaan Allah di sini. Dialah yang menciptakan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atapnya, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Ada berapa ciptaan Allah disebutkan di sini? Yang pertama, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai bumi dan fungsinya. Ya kan? Allah sebagai Rabbun menciptakan bumi sekaligus fungsinya. Menjadikan langit sekaligus fungsinya, atap. Apalagi yang Allah ciptakan yang kedua? Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Airnya air yang mana nih? Air hujan. Diturunkannya dari mana? Itu. Kemudian Allah sebutkan di sini fungsinya. Apa fungsinya? Dan lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan, derivasi daripada hujan. Oh, jadi erat kaitannya hujan sama buah-buahan. Iya. Bukan air sungai. Yang erat dengan jadinya buah-buahan itu di sini adalah air hujan. Oh, berarti beda dong ya. Komponen air hujan dengan air sungai dengan air beda. Oke, sampai di sini udah menemukan hidayah-hidayah ya. Walaupun kayaknya kita lagi belajar, kalau tadi air hujan dan buah-buahan ilmu apa ini? Biologi. Kalau langit dan bumi ilmu apa? Astronomi. Ya. Oke. Dede, sampai di sini dulu. Sekarang, siapa yang menemukan hidayah dari ayat 1 surah An-Nas? Angkat tangan. Jangan tujuannya dulu. Anda boleh menyebutkan apa maksud tujuan Allah menurunkan ayat ini setelah ditemukan hidayahnya dulu. Silakan mikir. Kalau yang anak muda cepat dan banyak, kalau ini kira-kira mungkin lebih banyak lagi. Kemarin anak muda di satu ayat bisa dapat 15 ayat, 15 hidayah. Satu ayat. Kalau di kelas ini saya enggak tahu dapat berapa kira-kira. Silakan. Siapa yang memulai? Nih, tangkap. Nah, dari depan dulu. Panitia tolong dibantu mic untuk bagian belakang, kelas-kelas murah di belakang. Ya. Tes. Kelas ekonomi belakang bersabar ya. Silakan Bu Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat ini saya dapat melihat tadi apa yang disampaikan Ustadz. Pertama, manusia diciptakan secara khusus. Kemudian kedua, manusia sebagai penghormatan dan dimuliakan Allah. Ketiga, sekaligus ayat ini sejalan dengan istiadah yang kita sebut bahwa kita berlindung dari setan yang terkutuk. Bagus, ya dapat tiga tuh. Keempat, hanya Allah yang disembah dan tidak dipersembahkan. Itu kemudian, tujuan, itu sudah masuk tujuan ya. Yang sudah kelima, tujuannya, yang poin ini. Allah adalah Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhan manusia. Baik, di situ. Dan yang terakhir adalah Allah Raja manusia dan juga sembahan manusia. Demikian. Belum, itu yang raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tapi bagus. Ya. Ada lagi yang belakang? Mic-nya sudah dapat? Sudah Ustaz. Ya, mangga. Baik, bismillah. Ini murid saya yang paling muda ini di antaranya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ganti presiden 2019. Ini barisan emak-emak. Gini. Urusan emak-emak nanti saya mau bikinkan organisasinya, mau? Yang mau bergabung khusus organisasi emak-emak Qurani gitu ya. Ya. Mau bergabung sama saya nanti? Mau. Dan akan bergabung dengan seluruh yang ada di Indonesia. Nah, tapi jangan di pengajian, ntar forumnya. Saya bikinin khusus. Baik, saya bikinin juga nanti apa fashionnya seperti apa. Baik, alhamdulillah. Semangat. Ibu-ibu kan fashion dulu. Yang lain urusan belakangan. Silakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hidayah yang didapatkan di sini bahwasanya setiap saat kita membutuhkan perlindungan. Dan perlindungan itu Allah sudah sampaikan bahwasanya kita jangan sampai ada harapan kita, kebergantungan kita selain kepada Allah. Baik, ini tujuan langsung nih. Ya. Tujuan daripada diturunkan ayat ini agar kita tidak berlindung kepada selain Allah. Bagus. Bagus. Hidayahnya berarti belum, Ustaz. Iya. Berarti kalau enggak begini, Ustaz. Jadinya hidayah. Saya sudah dapat maksudnya, tempat berlindung itu adalah Allah. Iya. Iya, itu hidayahnya. Hidayah oge, Ustaz. Jadi kalau mau cari perlindungan, iya. Ya, dari tekanan siapapun, sandra siapapun, ancaman siapapun, hidayahnya kalau mau cari perlindungan enggak usahlah bergantung kepada selain Allah. Kejaksaan ini, kepada kepolisian itu, kepada penguasa yang itu, gitu ya. Iya. Enggak usah cari perlindungan kepada siapa? Allah saja. Jelas? Jelas. Nah, itu hidayahnya. Dan daru tujuannya Ibu mendapatkan di sini. Oh, berarti saya hanya gitu atau tidak boleh memohon perlindungan kepada selain Allah. Bagus. Baik, yang lain ibu-ibu boleh ngacung. Itu kerjaan saya. Atuh kan ngabantu namanya ya, juga. Iya, bagus-bagus kalau gitu. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Jadi nanti saya akan buka gini. Saya minta ibu-ibu lomba minggu depan dibawa mendesain fashion. Seragam gitu maksud saya untuk ibu-ibu militan. Gerakan Indonesia untuk Indonesia. Jelas? Gerakan Indonesia untuk Indonesia. Saya serius nih, gak main-main nih. Yang terbaik akan saya pilih dan akan dapat hadiah. Setelah itu kita buat organisasi seluruh Indonesia. Setuju? Nanti kita akan rapat khusus. Ini untuk mengakomodir emak-emak militan ini. Oke, yang kedua. Siapa lagi? Ya, mic yang depan sini. Kasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut saya. Ya. Saya setuju juga dengan ya, pendapat. Ya iyalah menurut kamu. Menurut malu. Saya setuju dengan pendapat ibu yang di depan, yang bu ya. Tadi. Ada lagi menurut saya gini. Manusia itu sudah diciptakan Allah dengan banyak fasilitas ya. Ada langit. Ada manusia? Bumi. Diciptakan Allah dengan banyak fasilitas. Oke. Okay. Ya, bagus. Sekaligus Allah itu memeliharanya bahkan. Jadi bagus. Harus ingat di situ bahwa nah, harus ingat ini udah tujuan nanti ya. Sabar, sabar, sabar. Terus harus ingat bahwa kamu tuh udah dimanjain, udah dibaikin, udah ini. Ingat loh yang menguasai kamu itu adalah Allah gitu. Jadi iya. Tahu dirilah gitu loh. Bagus. Gitu. Menurut saya gitu. Bagus. Kadang-kadang Allah juga itu lewat laki lu. Tahu diri makanya. Jangan nyindir gitu dong. Matiin dah, matiin. Susah cari laki kayak dia. Udah lu suruh kerja, pulang lu minta duitnya. Susah. Baik, bagus. Saya kira ini bagus. Jadi, Mbak Lorin membidik dari kata-kata Rabbunnya. Allah ciptakan kamu. Sekaligus fasilitasi kamu, sekaligus pelihara kamu, gitu ya. Maka kamu harus tahu diri. Tahu diri. Kamu punya robun, sementara kamu merbubun. Ya, Allah itu adalah pencipta, kamu adalah ciptaan. Allah adalah pemelihara, kamu di Allah maha melindungi, kamu di lindungi. Itu merbubun. Oke, ada lagi? Nah, ya. Kalau ayat ini bagi saya, kemanapun saya pergi, saya gak pernah takut karena saya tahu Allah melindungi saya. Bagus. Mana, dunia manapun saya gak pernah takut. Ya. Walaupun saya harus pergi sendiri, tinggal sendiri. Dan tapi sendiri gak gara-gara ngambek kan? Enggak. Gak pernah ngambek, Ustaz. Kan anak istri yang soleha, Ustaz. Kadang-kadang dia kalau dimarah sama lakinya pergi cari alasan gak, gitu kan. Aku mau kunjungi anakku yang di sono, anakku yang di sini. Padahal lagi marah sama lakinya di rumah. Gak pernah, Ustaz. Alhamdulillah ya? Istri yang soleha. Alhamdulillah. Hanya orang soleha yang aku soleha. Baik. Jadi enggak perlu takut kemanapun, ya. Mau naik pesawat takut jatuh, naik bus takut, naik kapal laut takut, naik keranjang takut. Padahal kebanyakan mati di atas ranjang. Naik keranjang gak takut. Makanya kalau orang-orang yang takutnya sama Allah, bukan cuma perginya yang gak takut, tidurnya pun ya sudah bismika Allahumma ahya wa amut wa bismika amut, sudah. Karena kita sudah mati kecil saat itu, udah gak bisa ngapa-ngapain, terjadi gempa, plafon jatuh, listrik koslet, harus pendek. Ya, semua bisa terjadi kapan saja. Karenanya berserah dirilah selalu kepada Allah, karena kamu nanti akan menjadi orang yang tidak penakut. Ya, ada yang masih takut sama kucing? Itu Safitri itu. Kalau udah kucing teriak gak jelas. Padahal kucingnya gak pernah nyium dia, nggak pernah peluk dia. Dia seuzon sama kucing itu sebetulnya. Baik, ada lagi? Ada lagi yang di belakang? Yang di luar, bagian luar? Iya, yang kelas ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Menurut saya, ayat yang pertama itu, Allah itu sebagai pencipta, karena dia yang menciptakan, dia tahu dengan detail apa yang diciptakan, menguasai, sehingga karena dia menciptakan, dia juga yang paling tahu bagaimana cara memeliharanya. Bagus sekali, ini lebih detail lagi. Ya, cukup. Jadi karena Allah yang maha menciptakan dia, jadi Allah yang maha tahu dong setiap detailnya. Iya. Karena Allah maha tahu yang setiap detailnya, berarti apa tuh? Kalau sudah tahu, kalau Allah lah yang maha tahu tentang kita dan setiap detail kita, berarti ya ikuti aja aturan Allah. Ya, karena kamu produk Allah, maka pakailah manual Allah. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya itu tadi sami'na. Makanya kalau dari Allah sami'na wa ta'ala. Nah, bahagialah ibu-ibu sekalian. Kalau hidup ini sami'na wa ta'ala, toh kan Allah yang paling tahu detailnya. Allah yang ciptakan kita. Misalnya, ada di antara kita yang tervonis secara medis sudah harus, misalnya, kanker payudaranya harus dihilangkan. Ya. Sedihnya berpanjang-panjang gak? Gak usah. Nikmati saja hidupmu dengan cara apa? Satu, takdir Allah yang ini pasti bagus buat kamu. Itu saja dulu. Dan itu ya keniscayaan apa ya, saya kira-kira dokter lebih tahu lah urusan ini gimana logikanya. Iya Bu ya? Kenapa ini harus terjadi pada banyak perempuan misalnya? Nah, orang-orang yang tidak menyadari bahwa ini ciptaan Allah dan Allah maha tahu setiap detailnya, itu yang kadang-kadang suka sedih berkepanjangan dan Allah marah sama orang seperti ini. Karena dia tidak menerima takdir Allah. Ini barangkali waktu baca Yasin enggak paham. Wa man nu'ammirhu. Nih, lihat nih ayatnya ya. Jadi di dalam surat Yasin kita difahamkan bahwa segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah dan setiap ciptaan Allah itu dia yang mengetahui setiap detailnya dan ada aturan mainnya. Jadi waktu almarhum kakeknya istri saya itu lagi sakit di atas rodanya, saya tanya, apa kabar ini? Dia senyum, lalu dia baca ayat ini. Dia baca ayat ini, wa man nu'ammirhu. Saya teruskan, nunakkishu fil khalqi. Afala yaqilun. Si inyi jawabnya ini. Saya enggak perlu terjemahin. Ya, karena saya akan nanya sama istri saya, apa artinya, dia pasti tahu, kan cucunya inyinya kan gitu. Istri saya bisa terjemahkan ini. Apa istriku? Dia kalau setelah gini marah, enggak mau ngaji lagi biasanya. Ini kalau di pengajian, ini kalau di pengajian namanya saya sebut dan disuruh jawab, marah sampai rumah biasanya. Tapi hari ini tenang saya, karena abis ini saya langsung ke bandara. No way. Jadi si inye bilang, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia pada kejadiannya. Gitu ya. Dikembalikan lagi kepada awalnya, jadi balik lagi. Ya. Balik lagi termasuk dikurangi lagi beberapa nikmatnya. Ya. Dibalikin lagi. Allah lah yang Maha tahu, jadi enggak usah marah. Nah, begitu juga memperlakukan orang tua yang sudah sangat sepuh. Anaknya pada puncak dewasa, ibu orang tuanya sudah balik lagi. Ya, pola komunikasinya, sikap mentalnya. Balik lagi tuh. Maka cara memperlakukannya harus lebih sayang lagi. Misalnya, ibu-ibu mau pergi jalan-jalan, jangan lupain emaknya. Ngapain sih mama ikut-ikut? Gitu. Ngapain sih papa ikut-ikut? Gitu. Ya kan mau diajak, kayak anak kecil aja. Nah, anak-anak ini kan kadang-kadang lagi jaya-jayanya, lagi sehat-sehat gitu kan ya. Maunya sama keluarganya, lupa sama emaknya yang sebetulnya juga mau diajak. Kalau ada ongkos ajak lah. Kalau enggak ada, hah? Nabung dulu baru berangkat. Sadar, jadi anaknya banyak kan gitu. Baik. Ibu sekalian, hari ini sudah kita pelajari contoh kasusnya ya. Begitulah kira-kira cara mencari hidayah. Dan insya Allah, mulai nanti kita akan mulai pasang grupnya. Nanti gitu, ibu-ibu sekalian, daftar di grup di admin ini ya, supaya ibu-ibu nanti cerdas ya dengan komen-komen teman-temannya. Ini mari bergabung di grup WA Tadabur Quran yang tujuannya menemukan hidayah Quran tiap hari. Caranya rek teki Tadabur Quran, kemudian garis miring tulis namanya, jangan nama anaknya. Usianya, ini sebagai database buat kami. Jangan disalah-salahin seperti daftar internet gitu ya, yang benar. Domisilinya cukup misalnya ya kotanya gitu ya, Jakarta Timur. Siapa Jakarta Timur angkat tangan? Wah, ini anggota saya semua, sama-sama Jakarta Timur. Nomor HP-nya tulis, baru kirim ke 0811 87 22 017. Lihat di depan, ulang. Gua kelitik, nanti gua kelitikin ya dari sini nih. Udah gede kayak gitu masih minta diulang, gua kelitikin loh sampai cakep lagi. Ya sudah, difoto di depan. Ya. 0811 8722017. Nah, nanti akan di-invite, ya. Akan di-invite nantinya. Dimasukkan di grup. Karena satu grup WA maksimal kan 256. Akan kita bagi TQ 1, TQ 2, TQ 3, dan seterusnya. Nah, di sini nggak boleh masukin yang lain. Ini hanya hari ini dapat tadabur apa, tulis di situ. Nggak boleh dagang di sini, nggak boleh kasih pengumuman di sini. Langsung kita blok nanti. Ya, ini khusus tadabur Quran, nggak boleh rapat di sini, nggak boleh. Nggak boleh, urusannya japrian, nggak boleh yang lain. Ya, seperti kajian politik Islam, ya gitu, terima aja. Ya, kalaupun Anda nulis, karena ini boleh dua arah. Kalau yang lain kan masih satu arah, ini dua arah. Karena kan harus ada feedback ya. Nanti admin akan sampaikan ayatnya. Nah, ayat ini sama terjemahannya, sama kisi-kisi ayatnya kita kasih. Ya, kisi-kisi ayatnya kita kasih. Nanti ibu-ibu baca tafsir, dan saran saya punya buku juz ini. 2930. Bukunya ada di depan, ya. Foto aja, kalau nggak punya di foto sampai habis. Marah gue sebetulnya. Ambil. Di sana. Lalu kemudian. Nanti kan kita mulai grupnya, karena ada greeting dari saya di setiap grup pakai video. Dan aturan mainnya, tidak boleh posting kecuali terkait ayat hari ini. Ya, ayat yang lalu sudah lewat, jangan diulang lagi. Eh, maaf Ustadz, saya baru pulang dari luar negeri. Apa urusannya sama lu? Ayat kemarin saya nggak sempat gitu ya. Ya, boleh saja ayat yang kemarin itu di capture sama dia kemudian di replay gitu ya. Ya, silakan aja, tetapi sebaiknya ayat yang hari ini. Supaya tidak mengganggu yang lain, karena yang lain lagi fokus pada ayat hari ini. Nah, dari situ nanti ibu-ibu akan tercerdaskan juga dengan pendapat yang lain. Ya. Terus kalau enggak bisa hari ini cuma baca doang, ya sudahlah, diampuni. Ya. Nah, sekarang yang mampu hari ini silakan. Ya. Kalau enggak sanggup, enggak mampu, enggak dapat, jangan ngarang. Tapi kalau memang kira-kira sanggup dan ini bagus, tuangkan. Ya. Dan insya Allah nanti yang lain juga bisa baca dengan bagus. Nah, yang terbaik, komennya saya akan muat waktu-waktu tertentu di Twitter saya. Tapi nama Anda saya tulis di situ. Saya endorse gitu ya, ini yang terbaik dari murid ini. Dan yang terbaik lagi terkadang boleh jadi saya akan muat di Instagram saya setelah diolah. Ya. Mudah-mudahan bisa tersebar supaya kebaikan ini terus menyebar. Nah, nanti kita lihat situasinya. Kalau nanti ada yang mau daftar lagi dari luar, nanti kita akan bikin grup, ya, bikin grup sendiri. Baik, kalau gitu sudah selesai contohnya. Nah, sekarang kita akan apa? Panitia, kalau bisa di sini aja deh, apa kan barang di sana ya? Barang udah berangkat kan? Nah, jadi untuk seremoni kelompok di sini aja ya. Nah, sambil pengumuman ibu-ibu sekalian, jadi menuju 10 tahun kedua ini saya betul-betul menggerakkan kembali gerakan dakwah dari akal ini, dan mohon dukungannya pada tanggal 11 September kita akan milad. Ya, dan bisa pesan tiket dari sekarang sebelum habis, karena untuk 1000 orang, ya, hah? Rencananya di Balai Kartini, ya. Kemarin saya bertemu dengan Pak calon Wapres juga sudah siap hadir, dan iya, iyalah idolanya ibu-ibu lah ya itu, ya. Dia juga sudah mengatakan siap. Mungkin Pak Gubernur juga saya akan hadirkan, dan kemudian beberapa asatiz yang lain. Ya, mudah-mudahan si Sabian juga tetap bisa hadir sama kita. dan kemudian akan ada beberapa juga apa hal-hal besar yang akan kita lakukan. Kemudian jamaah yang bisa bantu untuk program sponsorship ya acara milad nanti, baik yang punya produk atau yang punya perusahaan atau yang punya jaringan, mohon dibantu ya, mohon dibantu. Nanti ngomong ke Seha ya, supaya bisa bantu agenda milad kita. Agenda milad kita ini akan kita besarkan ke tingkat internasional di sisi media, karena kita akan menggaungkan di situ tentang peace is power, Islam adalah agama damai dan kedamaian itu bersumber dari Islam, dan dunia tidak akan pernah bisa damai kecuali dengan Islam. Sehingga citra 11 September yang selama ini menyudutkan Islam bisa kita lawan dengan isu yang kita buat ini. Jadi ya, ya, karena itu hari libur, insya Allah akan ramai, makanya pesan tiket dari sekarang, dan akan ada perform juga. Kemudian program ekonomi keumatan, ibu-ibu sekalian, saya punya agenda keumatan begini. Saya bentuk tim properti untuk wakaf, tapi jualannya bukan untuk bisnis semata-mata. Jadi kita jual properti itu, nanti kita akan wakafkan. Misalnya kita beli 100 ruko. 100 ruko itu kita akan jadikan sebagai pasar tradisional, yang akan kita kelola secara wakaf, dan kemudian hasilnya untuk kepentingan perjuangan dan dakwah kita. Sebagaimana gedung ini, alhamdulillah, ini kan akan kita bangun butuh dana sekitar 60 miliar. Kita akan buat basement, jadi ini semua dari awal lagi nanti bangunnya, dan ini akan menjadi rumah peradaban Islam. Sebelum akan ada tower peradaban Islam di Semanggi, sampingnya itu. Kita mau beli semuanya. Ya kan, iman bil ghaib. Why not? Ibu-ibu misalnya harga ruko 1 miliar. Kalau beli sendiri memang berat. Tapi kalau kita keroyok 100 orang, 100 orang, 1 miliar dibagi 100 berapa? 10 juta kan? Kita wakaf aja 10 juta dapat satu ruko, dan seluruh hasilnya nanti untuk kepentingan dakwah perjuangan. Pokoknya saya gak peduli dengan orang yang rada sentimen, yang nyinyir, bodoh amat, siamat aja gak bodoh-bodoh banget. Pokoknya saya ingin meninggal dunia ya ke akhirat, dan ini semua untuk jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu juga enggak usah dipengaruhi, kalau memang sudah punya niat baik, yuk berangkat bareng-bareng. Ya. Daripada perumahan-perumahan, kalau konsep ini ada ya. Misalnya apa? Ruko-ruko yang ada di mall yang sekarang dikuasai oleh non muslim, oleh ini non pre itu, dengan konsep wakaf ini kita bisa beli balik. Ya, dari properti-properti itu semua, supaya umat Islam punya tempat di situ dengan sewa yang lebih masuk akal, supaya orang produk-produk umat Islam bisa bersaing. Ada beberapa rencana saya, tetapi kita harus bekerja sama. Itulah karenanya mohon yang jago-jago bisnis properti ya, coba bergabung di tim marketingnya Akal Tijara Mubarakah di perusahaan baru kita. Komisinya sama. Ini kayaknya saya dikasih rompi kecil ya. Enggak. Mini banget rompinya. Nah, jadi yang biasa dagang properti, komisinya sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Katakanlah 3% minimal. Gitu ya. Kalau jual properti biasanya dapat berapa persen? 2,5, kita berani kasih 3%, dan kemudian dengan benefit-benefit lainnya. Kenapa? Ya karena kita memang gak cari untung buat bisnis komisi dari situ. Kita memang kepentingan untuk wakaf umat yang lebih besar. Nah, jadi maksud saya yang punya kemampuan bisnis properti, marketer properti bisa menambah penghasilan. Dan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu juga bisa kan? Ya, dengan modal handphone saja nggak perlu kemana-mana, nggak perlu presentasi terlalu jauh, cukup sebarkan itu, insya Allah mudah-mudahan bisa dapat penghasilan dari situ. Katakanlah 3%, kalau berhasil menjual 1M dapat berapa? Berapa? 30? Ya 33,3 gitu, juta. Enggak niat dapat itunya, tapi bisa membantu mewakafkan di jalan Allah, cuma itu yang bisa kita lakukan. Ya kan, kalau ibu misalnya uang 1 miliaran enggak punya, udah kita cari 100 orang aja deh, masing-masing 10 juta, atau kita mau punya 10 juta. Kalaupun dapat komisi, nanti saya bayarnya pakai uang komisi. Nah, man adalu ala khairin kafa'ili. Ibu-ibu yang berhasil mengajak orang lain bergabung berwakaf, dapat pahala sama dengan, udah saya juga begitu, kalau mikirin yang aduh, apa ya, apa kata orang yang nyinyir, capek hidup ini. Jadi orang baik karena Allah aja, udah iman bil ghaib, saya juga begitu. Capek. Tetapi kalau ingin menjadi orang profesional, ya silakan, nanti saya juga akan siapkan tim yang di sini. Makanya yang ingin membantu menjadi sales wakaf properti kita, misalnya di tempat-tempat mereka yang mereka jual ini, kita akan ambil di situ, dan kemudian akan ada manajemennya sendiri yang akan menangani. Jadi alhamdulillah saya juga sudah kirim tim saya untuk terus belajar wakaf dan bekerja sama, kemudian mendapatkan legalitas dari Badan Wakaf Indonesia, kemudian memperbaiki sistem dan manajemen, pokoknya jalan terus dengan semua kekurangan yang kita miliki. Nah, hari ini berkah berjamaah. Ini adalah sebuah program kita yang kali ini salah satu produknya dari 29 produk kita akan realisasikan juga lewat Peduli Lombok. Sebetulnya tim kita sudah ada di sana dan sudah cukup besar perjalanannya. Cuma kali ini karena saya akan datang ya untuk juga meninjau semuanya, mohon doanya mudah-mudahan saya bikin sholat Jumat di sana. Dan saya juga berencana untuk sholat Idul Adha di sana, berencana. Sambil nanti berkurban di sana. Ada yang mau ikut? Lebaran di sana sambil motong. Nah, di situ setelah itu baru kemana-mana gitu, kita jalan, kita lihat suasananya. Baik. Sudah siap panitia? Panitia tolong disiapkan laporannya apa saja yang mau dibawa pada hari ini. Ya, medianya Muhajir. Baik. Hari ini saya ingin umumkan ada dua lembaga yang kerjasama dengan Akal. Pertama dari Masjid Fatahillah Tenabang, Blok B. Ya, dan pengusaha-pengusaha pedagang-pedagang Tanah Abang bersama kita. Ini dari Masjid Fatahillah. Dan juga ada sebuah lembaga media dari Malaysia yang akan kontribusi juga. Per hari ini mereka akan menyumbang 150 juta dan kita akan terus mendapatkan dukungan dari Malaysia. Dan ini sebuah media besar di sana yang akan bekerja sama dengan Akal. Baik, terima kasih Bapak sekalian bisa hadir. Tolong disebutkan dari Tanah Abang hari ini menyumbang apa saja dari Masjid Fatahillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DKM Masjid Jami' Fatahillah Blok B Tanah Abang. Alhamdulillah kami sudah menggalang dana juga pakaian dari jamaah Masjid Blok B Pasar Tanah Abang. Dan hingga kemarin sudah terkumpul dana sekitar 102 juta lebih. Dan terus kami galang dana terus sampai bosen orang ngasih. Kemudian kami juga menggalang berupa perlengkapan ibadah. Kemudian kemarin kita sudah mengirimkan tenda sebanyak 60 unit, kemudian selimut 1000 potong, kemudian makanan berupa ikan asin, abon dan lain-lain, dan juga pakaian dari jamaah. Ini ada lengkap, ada jilbab, perlengkapan ibadah, baju koko, baju anak-anak. Pokoknya kita umumkan setiap hari kadang-kadang ke jamaah, bagi yang di tokonya sudah ada barang-barang yang sudah lama taruh, yang enggak laku lagi, kirim ke masjid gitu. Alhamdulillah semalam kita sudah keluarkan 27 karung dan langsung berangkat ke bandara, dan terus kami akan galang terus untuk bantuan saudara-saudara kita di Lombok dan juga mungkin daerah lain nantinya. Dan insya Allah hari ini ada 10 genset kemarin gak keburu untuk diadakan. Insya Allah hari ini masuk 10 genset, mungkin langsung dikirim ke Akal. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu-Ibu semua, mudah-mudahan kami dan juga doanya. Insya Allah nanti dari kami pun ada yang berangkat ke Lombok untuk mendampingi Ustadz dan juga mau lihat situasi langsung di Lombok sana. Dan terima kasih atas kerjasama selama ini, dan mudah-mudahan kita semua sehat dan terus bisa berbuat untuk Islam tentunya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Masjid Fatailah juga kemarin memberi kerjasama sama kita, memberikan bantuan pakaian lebaran ya, sehingga mujahid-mujahid dakwah kita, dai-dai kita, anaknya dapat baju lebaran, ibu-ibunya dapat baju lebaran, bapak-bapaknya juga dapat baju lebaran ya. Nah, terima kasih kepada tim Masjid Fatailah, dan kemarin juga ternyata ibu-ibu ikut belanja juga sebagian gitu. Banyak menikmati dari sini. Baik, sekarang dari tim Akal sudah berapa yang terkumpul dan bagaimana rencananya? Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Akal Berkah Berjamaah, alhamdulillah menerima bantuan total 3 ton yang alhamdulillah semalam sudah diangkut dengan truk untuk dibawa ke kargo. Mohon doa dari ibu-ibu semua, mudah-mudahan perjalanan lancar semuanya dan bisa kita bagikan tepat dengan waktunya. Insya Allah mudah-mudahan Ustadz bisa memimpin sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah di sana. Dan sebelumnya insya Allah kita akan bagi-bagikan sarung, 1000 sarung, ada mukenah juga, kemudian mukenah 300-an Ustadz. Terus sarungnya 1000, kemudian insya Allah nanti kita akan membangunkan tenda untuk ruang ibadah dan untuk menuntut ilmu. Jadi bisa waktunya sholat bisa jadi tempat sholat, terus habis gitu nanti anak-anak bisa tetap belajar di ruang tersebut. Di sana nanti insya Allah akan kita siapkan perlengkapan untuk belajarnya, jadi insya Allah mereka tetap bisa belajar di walaupun dia dalam kondisi yang darurat. Seperti itu, insya Allah juga tendanya ukurannya 14 x 6 meter. Jadi insya Allah itu cukup besar, menampung banyak orang, itu ada 2 unit. Kemudian rencananya kita akan memberikan beberapa tenda. Yang pertama kita bawa 30, ukuran 3x4 yang insya Allah mungkin bisa untuk per keluarga, karena kasihan anak-anak kecil yang bayi-bayi kalau mamanya nyampur di satu tenda yang besar dengan beberapa keluarga, apalagi kalau ada bayi, terus habis gitu bercampur banyak orang rasanya kurang nyaman. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita akan membangun shelter ya Ustaz. Ya. Baik, terima kasih banyak terutama ibu-ibu Umi yang kemarin juga turut Umi makanan berupa kornet, sarden, abon, pakaian dalam. Insya Allah semuanya semalam sudah kita terima. Mudah-mudahan insya Allah amanah dari ibu-ibu semuanya, amanah dari jamaah dan para donatur, insya Allah akan kita salurkan kepada pengungsi. Dan bantuan medis insya Allah tim dokter kita sudah ada di sana, dan tim dokter selain ada klinik gabungan untuk posko pengobatan, kita kemarin juga sudah mengirimkan obat-obatan kurang lebih beratnya sekitar 150 kg. Dan tim dokter yang insya Allah akan dikirim juga hari ini berangkat dari Surabaya, spesialis penyakit dalam. Insya Allah beliau sudah lama bergabung dengan tim kita sejak aksi-aksi pertolongan. Yang baru dari Surabaya satu saat yang berangkat, tapi yang di sana udah ada 3 orang ya saat, tapi karena gabungan insya Allah bisa apa tuh namanya membantu. Ambulan ada 3 yang keliling ke tiap titik-titik pengungsian. Jadi dokternya setiap hari keliling ke titik-titik pengungsian dan ada yang membantu kelahiran di dalam ambulannya. Jadi terima kasih, mohon doanya. Baik, jadi hari ini kita akan berangkat bersama tim dan saya akan tinjau lokasi. Saya berencana akan membuat shelter. Tapi kalau cuma tenda begini, ini panas dan sirkulasi udara juga kurang bagus. Saya punya rencana, mungkin kalau tidak dari kontainer yang kita beli untuk kita jadikan rumah per keluarga, juga menjadi sekolah atau menjadi klinik, mungkin saya akan juga buat mungkin dari bahan lain yang kira-kira per tempat itu sekitar 30-40 juta, sehingga satu keluarga bisa nyaman. Dan seandainya pengungsian sudah selesai, ini bisa dipakai buat warung. So, kalau tenda kan biasanya robek, apa udah buang jadi sampah. Nah, kalau bentuk kayak trailer seperti ini, atau kontainer maksud saya, atau kita buat dari bahan lain, jadi bisa moving. Jadi ketika mereka selesai mengungsi, itu bisa jadi buat mereka berekonomi maksud saya gitu. Ya bisa jadi sekolah, TK darurat, atau kalau nanti bisa juga dari kita bikin dari bondex atau spandex gitu, yang di dalamnya kan kita kasih gypsum, ya di dalam nanti ada toilet, ada kamar ya, ada ruang tamu, ada macam-macam, sehingga itu bisa jadi rumah mini ya yang bagus buat mereka. Sebab kalau cuma sedikit ini nanggung, ya, makanya untuk itu saya akan pergi lihat situasi baru kemudian kembali, dan saya sudah lihat beberapa rancangannya. Mungkin kita akan bikin satu perkampungan pengungsi sendiri dengan beberapa ratus rumah gitu. Kalau masing-masing rumah 30-40 juta dan itu mereka sudah nyaman, insya Allah itu akan menjadi shelter yang bagus. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semua bisa bergabung dengan program ini. Ya. Dan salah satu juga persoalan di pengungsian, Ibu-ibu tahu dong ya, berbulan-bulan suami istri, satu keluarga, berapa keluarga di satu tempat, itu banyak masalah biasanya. Ya, banyak masalah, sehingga ini bisa menjadi problem solving terhadap masalah-masalah sosial yang timbul pada saat itu. Terima kasih atas semua dukungannya dan teruslah bergabung bersama Berkah Berjamaah dan mohon doanya. Ya, mohon doanya semoga perjalanan ini mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله ampunkanlah dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Maafkanlah semua khilaf dan salah kami. Ya Allah, berkahilah orang-orang yang sudah berinfak di jalan-Mu. Ya Allah, lipat gandakanlah rezeki orang-orang yang telah memberikan infak untuk para korban bencana saudara kami, khusus yang berada di Lombok. Ya Allah, berikanlah kelapangan rezeki bagi mereka yang sudah berniat untuk berinfak dan untuk memberikan yang terbaik yang mereka miliki. Lipat gandakan rezekinya, ya Allah. Lapangkan rezekinya, luaskan rezekinya, semoga mereka bisa menjadi bagian yang bisa memberikan manfaat sesama muslimin dan muslimat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Belum tertutup karena programnya akan berlanjut. Barangnya memang banyak, tapi ongkos ngirimnya juga banyak. Ya hari ini kargonya kita lewat Citilink, mudah-mudahan bisa negosiasi dan mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih dan mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kelas sampai di sini saja pada hari ini. Jika ada pengumuman silakan. Oh ya, sebentar. Ibu-ibu duduk di tempat. Kita akan selfie ya. video. Saya mau bilang berkah berjamaah. Ikuti saya. Saya akan masukkan di Instagram saya ya nanti ya. Video 1 menit. Ya, nanti saya akan bikin kalau bilang berkah berjamaah untuk Lombok gitu ya, ibu-ibu bilang untuk Lombok ya. Saya akan teriak nanti berkah berjamaah, ibu-ibu akan duduk aja di tempat. Ya, saya akan videokan ya. Berkah berjamaah. Ya, peduli Lombok gitu ya. Ibu-ibu bilang apa? Peduli Lombok. Angkat tangan ya. Angkat tangan, peduli Lombok, Allahu Akbar, gitu ya. Bapak-bapak. Ya.